ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ما كان لبشر سورة عمران أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah Azza wa Jalla berfirman, walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah kalian rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan apa yang kalian ajarkan dari al-kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar mereka menjadi rabbaniyin, para pendidik, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, yakni para pendidik bukan sekedar mendidik di sini, karena dalam tafsiran mereka adalah ulama, ulama, hukama, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadilah kalian rabbaniyin, yakni para ulama, para hukama. Terutama orang-orang yang penuh hikmah dalam berkata, dalam berbuat. Ulama, ulama adalah orang-orang yang penyantun, sabar, baik, tidak tergesa-gesa. Ini namanya halim. Ulama itu makna rabbaniyin. Jadi suatu kemuliaan ketika orang betul-betul menjadi seorang yang seperti itu, penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan apa? Ilmu, kelembutan, sabaran, nyantun, dan seterusnya. Disebutkan pula dalam tafsiran Al-Baqarah, yakni alladzina yu'allimuna an-nas bi-sighari al-'ilmi qabla kibarihi. Orang-orang yang mengajari manusia yang lain bisigharil ilm qabla kibarihi, dengan ilmu-ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Nah, ini menjadi prinsip tarbiyah pendidikan. Seorang rabbani bisa mensifat-sifat yang tadi disebutkan, maka dia pun dalam mengajari, mengajari secara bertahap, mulai dari yang kecil dulu sampai kemudian berikutnya yang lebih tinggi, sampai kemudian berikutnya yang lebih tinggi lagi. Ya, mulai dari membaca Al-Quran, mengeja huruf-huruf Arab, hijaiyah, sampai bisa membaca Al-Quran, sampai mengetahui maknanya, sampai meluas dalam mengetahui makna-makna Al-Quran dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi Alaihissalam. Dan menyusulnya, inilah seorang rabbani. Jadi seorang rabbani yang Allah perintahkan agar seseorang itu menjadi seperti mereka, yakni kalau begitu orang yang betul-betul berilmu yang tinggi. Ditafsirkan dalam berbagai tafsir, yakni kamilu al-ilm, yang lengkap ilmunya, tinggi ilmunya. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meninggal, ketika itu seorang mengatakan, mata al-yawm rabbani hadhihi al-ummah, pada hari ini meninggal rabbaninya umat ini. Siapa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang jelas ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ya, status seseorang menjadi seorang pendidik ini sebuah status yang tinggi dalam Islam. Kata beliau, idza atqanahu, dengan syarat dia betul-betul mumpuni dan teliti, bukan sekedar seorang diposisikan sebagai pendidik, bukan sekedar seseorang yakni disematkan padanya label seorang guru, seorang pengajar, bukan. tapi betul-betul dia membidangi bab itu. Kita atqalam. Makanya seseorang ketika terjun dalam bab ini, dia harus betul-betul berusaha atqan, teliti dan mumpuni, sehingga nanti hasilnya pun diharapkan akan menjadi hasil yang sangat baik yang akan terlihat pada anak-anak didiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Inna Allah yuhibbu qauman idza 'amila 'amalan al-itina." Atau "Inna Allah yuhibbu ahadan idza 'amila 'amalan al-itina." Yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang bila dia beramal suatu amalan, dia yuktinahu, teliti padanya dan membidanginya. Maka dari itu dalam bab ini seorang mudarris, guru atau muallim, pengajar atau istilahkan apa saja, yang jelas dia mesti melakukan ikhwan, ketelitian padanya, betul-betul membidanginya dan serius di dalam menggeluti bab ini. Kalau kita tahu bahwa segala bentuk kerjaan, sekalipun misalnya tukang bangunan atau tukang kayu atau tukang batu atau yang lain, seorang senang kalau orang itu betul-betul membidanginya dan ahli padanya. Dan seorang tidak senang kalau melihat orang pada bab-bab tadi ternyata tidak membidanginya. Membangun rumah kita tapi ternyata tidak membidanginya, misalnya. Nah, ini dalam bab yang sifatnya duniawi. Bagaimana ini dalam bab ukhrawi, pendidikan agama, mendidik anak-anak muslimin, mendidik anak-anak ahli sunnah, yang kita harapkan di masa depan mereka akan menjadi generasi penerus yang baik. Kemudian catatan yang lain, wa akhlasa lillahi ta'ala bi. Dia juga harus ikhlas betul-betul karena Allah, lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan karena sekedar hobi, bukan pula karena mengharapkan maslahat duniawi, apakah itu harta benda atau popularitas atau pujian manusia, tidak. Tapi betul-betul lillah, karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warabat tullab at-tarbiyatan islamiyat as-sahiha. Dia mentarbiyah anak-anak didiknya dengan tarbiyah islamiyah yang sahihah, yang benar. Ini juga catatan penting. Kenapa? Karena jadi orang sudah ikhlas, orang tersebut juga sudah sungguh-sungguh, tapi ternyata tidak mengetahui tarbiyah yang sahihah seperti apa. Sehingga karena tarbiyahnya tidak benar, maka hasilnya pun tidak baik. Oleh karena itu sangat perlu kita mengetahui bagaimana tarbiyah yang sahihah, bagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berikutnya, wal murabbi wal murabbiyatu yashmulu al mudarris wal mudarrisa wal muallim wal muallimah wa yashmulu al ab wal um wa kull man yar'a al aulad. Dan ketahuilah bahwa yang disebut pendidik baik laki-laki maupun wanita, ini yang mencakup seorang guru laki-laki maupun wanita, muallim pengajar laki-laki maupun wanita, dan mencakup al-ab wal-um, bapak dan ibu. Jangan dianggap pembahasan ini, oh ini untuk para guru saja. Tidak. Sampai pada al-ab wal-um, ayah dan ibu, ini justru pendidik utama bagi anak-anak. Jadi sadarilah masing-masing kita, kita ini juga sebagai pendidik untuk anak-anak kita. Sebelum mereka pergi ke madrasah, mereka bersama kita terlebih dahulu sejak kecilnya. Sebelum berangkat ke madrasah, mereka bersama kita. Setelah pulang dari madrasah, mereka bersama kita. Berapa jam di madrasah, berapa jam di rumah kita. Ternyata lebih banyak di rumah. Kalau begitu, jangan terlewatkan pengetahuan ini bahwa orang tua juga merupakan murabbi, pendidik bagi anak-anaknya. Dia pun bertanggung jawab. Bahkan seperti dalam hadis yang nanti kita akan baca, ya, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma sta'ah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada tiap-tiap penanggung jawab tentang apa yang di bawah tanggung jawabnya. Hatta yasala rajul fi ahli baiti, sampai nanti Allah akan bertanya tindak tanggung jawab kepada setiap orang tentang keluarganya. Ahabila am dhayya', apakah dia akan menjaga, telah menjaga, atau justru dia menyia-nyiakan mereka. Nah, begitu pula kita mungkin di sini ada bapak-bapak yang masih muda-muda, yang masih anak-anak. Semua yang kita gaji ini untuk kita semuanya. Ya, yang muda-muda, yang masih anak-anak, bahkan insya Allah di masa yang akan datang juga akan menjadi para murabbi, pendidik, minimalnya untuk keluarganya sendiri, syukur-syukur bisa untuk yang lain. Wa kunta man yar'al aulad, dan semua, bahkan mencakup semua yang mendidik anak-anak. Yani apapun sebutannya, yang penting kedudukannya seperti ini. Fal mudarrisu murabbi ajyal, seorang guru adalah pendidik bagi generasi-generasi. Wa 'alaihi yatawaqqafu salahul mujtama' wa fasaduh, terkait dengannya kebaikan suatu masyarakat atau kerusakan suatu masyarakat. Fa idza qama wajibihi at-ta'lim fa akhlasa fi 'amalihi وجه طلابه نحو الدين والأخلاق والتربية الحسنة سعد الطلاب. Kalau seorang guru melakukan kewajibannya dalam mendidik, ikhlas dalam beramal, mengarahkan para santrinya dan anak didiknya kepada agama yang benar dan akhlak yang mulia, mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, maka santri-santri maupun anak-anak didik para siswa akan berbahagia nantinya. Wasa'idal mu'allim, guru pun akan bersenang hati di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, karena mendapatkan keutamaan yang dijanjikan dalam Islam, maupun dia pun akan mendapatkan manfaat yang langsung dia rasakan, yaitu kebaikan anak-anak bidik ibu. Orang tua ketika berhasil menjadi anaknya, anaknya menjadi apa? Anak yang berbakti. Tapi kalau tidak berhasil menjadi anaknya, anaknya menjadi anak yang durhaka. Ya, yang pertama senang, yang kedua sengsara. Begitu pula seorang guru. Ketika pendidikannya berhasil, murid-muridnya akan menjadi orang-orang yang baik, baik untuk mereka, untuk umat, dan untuk bahkan bangsa dan negara, dan belum itu mereka menyenangkan. Lebih-lebih dia pun akan mendapat pahala seperti disabdakan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am muttafaqun alaih. Demi Allah, seandainya Allah Azza wa Jal memberikan hidayah dengan perantara kamu, yakni engkau menjadi sebab, jadi sebab-sebab hidayah, itulah, maka bagimu ini lebih baik daripada harta yang hintu unta merah merupakan suatu gambaran harta yang termahal. Nah, jadi seandainya di masa ini ada harta yang termahal dari kendaraan-kendaraan, hidayah itu lebih mahal daripada itu. Ya. Sebetulnya sedikit kita yakni merenungi hari ini, seandainya ada orang yang menjanjikan dapat mobil, coba kamu ajak orang itu supaya mau taklim, supaya dia dapat hidayah. Nanti kalau kamu berhasil, kamu saya kasih mobil. Ya, itu mungkin setiap saat dia berusaha bagaimana menjadikan orang itu bisa tertarik kepada taklim, bagaimana orang itu bisa tertarik kepada sunnah. Demi apa? Kalau saya berhasil, saya dapat mobil. Nah, ikhwan fillah, apa yang Allah janjikan untuk seorang yang menjadi sebab hidayahnya yang lain lebih daripada itu. Tapi kadang kita kurang merasakan yang menjadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai suatu motivasi yang besar untuk kita. Yang jelas itu yang kita harapkan dari keutamaan mengajar. Hadis Nabi SAW yang lain, beliau bersabda, "Mu'allimul khair yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr." Orang yang mengajarkan kebaikan, yastaghfiru lahu kullu syai', akan memintakan ampun untuknya segala sesuatu, hatta al-hitan fil bahr, sampai-sampai ikan-ikan di lautan akan memintakan ampun untuknya. Hadis sahih rawahu Tabarani wa ghairihi. Nah, ini keutamaan yang lain bagi seorang muallim, seorang murabbi, seorang mudidik, dimintakan ampun oleh berbagai macam makhluk, sampai ikan-ikan di lautan pun memintakan ampunan kepada Allah untuk. Nah, siapa yang tidak menginginkan keutamaan ini? Dan kenapa sampai ikan-ikan itu memintakan ampunan untuknya? Karena makhluk makhluk itu mendapatkan faedah daripada kebaikannya. Ya, seorang yang mengajari kebaikan, dia pun akan mengajari kebaikan terhadap hewan-hewan sekalipun, sehingga hewan-hewan itu merasakan pengajaran baiknya bagi umat. Ketika orang-orang mengikuti fatwa-fatwa para ulama, mengikuti pendidikan para ulama, maka makhluk-makhluk akan merasakan kebaikan itu semuanya. Nah, lebih-lebih manusia, mereka akan mendoakan kebaikan, akan memintakan ampun untuk itu. Biar para ulama rahimahumullah, ya, yang dulu maupun yang sekarang, senantiasa doa terlantun untuk mereka. Ketika kita menyebut nama mereka, disebut apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ketika kita sebut mereka yang masih hidup, kita berdoakan juga, Allah, semoga Allah menjadikan mereka. Ya. Nah, ulama tersebut mungkin tidak menyangka bahwa ternyata yang mendoakan dia adalah makhluk yang tidak terhitung olehnya. Para ulama Syalbani wa Allah misalnya zaman sekarang yang mimbar, ya, yang namanya sampai di berbagai seluruh dunia, ketika orang-orang menyebut namanya, nanti akan berapa ulama dulu, Asy-Syafi'i rahimahullah, Ahmad rahimahullah, dan seterusnya, Imam Malik rahimahullah, seperti itu. Nah, jadi kebaikan yang tidak terhingga oleh kita semuanya itu karena apa? Bukan karena kita memberi uang kepada mereka, tapi karena ta'lim, pengajaran, pendidikan, ilmu yang disampaikan kepada umat itu. Tapi kalau sebaliknya, jika ahwala mu'allim wajibahu, ahwala wajibahu, menyia-nyiakan kewajibannya. Wajatul labahu nahwal insyaraf wal mabadi' al-haddamah, lalu mengarahkan para santunya atau para anak didiknya, siswa-siswinya, menuju kepada insyiraf, penyelewengan, baik dalam bab akidah atau ibadah atau akhlak budi pekerti, kepada arah yang menyeleweng, wal mabadi' al-haddamah, atau diarahkan kepada al-mabadi' al-haddamah, yakni dasar-dasar pemikiran yang hajamah, menghancurkan, as-suluk as-sayyid atau as-suluk as-sayyid, perilaku yang jelek. Apa akibatnya? Syakiyat tundab wa syakiyat mu'allim, para santri maupun para anak didik tersebut akhirnya akan sengsara. Mu'allim pendidik pun akan sengsara, ya, karena hasil daripada apa yang dia ajarkan. Mungkin ketika itu dia gak merasa di saat dia mengajarkan prinsip-prinsip yang tidak baik, tapi ketika itu tertanamkan sehingga anak didiknya menjadi orang-orang tidak baik, mereka kembali kepada dia juga ketidakbaikan itu. Dia akan merasakan. Setelah itu bagaimana akibat buruk daripada perilaku anak-anak didiknya. Lebih daripada itu, tanggung jawabnya di sisi Allah Azza wa Jalla, hukumannya di sisi Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-wizri mithlu awzari man tabi'ahu la yanqusu dhalika min awzarihim syai'an." Kata Nabi SAW, siapa yang mengajak kepada dhalalah, kesesatan, ini mencakup berbagai kesesatan dalam akhlak, pada akhlak yang tidak baik, ya, perilaku yang tidak baik, dalam ibadah, ibadah yang tidak benar, dalam keyakinan, keyakinan yang menyimpang. Maka kata Nabi, karena alihi minal wizri mislu awzari man tabi'ah, dia akan dapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Sebanyak apa yang mengikutinya, maka sebanyak itu pula berdosanya. Namun juga mengajar. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Tafakun 'alaih. Masing-masing kalian adalah ra'in, seorang tanggung jawab, seorang yang diberi beban untuk memperhatikan semua yang ada di bawah tanggung jawabnya. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati, masing-masing kalian nanti akan ditanya tentang orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi jangan dianggap, ya, seorang mengajari kemudian habis itu selesai urusan di madrasah, selesai mengajar, selesai urusan, tidak. Ternyata ada tanggung jawabnya. Ya, sebelum tanggung jawab di hadapan Allah, ya tentu tanggung jawab di hadapan pertama kita, ya, seorang guru bertanggung jawab kepada atasannya dan seterusnya, kepada orang tua, para wali murid, wali santri dan seterusnya, dan nanti pada akhirnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atas dasar itu semua, falyakun islahuka li nafsik ayyuha al-murabbi wal mu'allim qabla kulli syai'. Kalau itu, jadilah atau jadikanlah perbaikanmu untuk dirimu, pembenahan terhadap diri sendiri itu sebelum segala sesuatu. Artinya perbaiki dirimu sebelum memperbaiki orang lain. Al-hasan inda al-awlad ma fa'alta. Hal yang baik menurut anak-anak adalah yang kamu lakukan. Anak-anakmu sendiri, yang itu juga anak dirimu, dia akan menilai hal yang baik adalah yang kamu lakukan. Karena dia masih kosong. Dia masih kosong. Sehingga dia akan lebih cenderung mencontoh apa yang dia lihat pada orang tuanya, itu yang dinilai baik, lalu dia contoh. Dan itu kita lihat masing-masing kita yang telah menjadi bapak atau ibu, ya, atau om, melihat yang seperti itu pada anak-anak kita. Segala sesuatu yang kita lakukan ada saja, ya, dari anak-anak kita yang mencontohnya. Ya. Maka dari itu kita wajib berhati-hati dan memperbaiki diri. Tidak boleh memberikan contoh yang tidak baik. Jadilah teladan yang baik, kedua hasanah untuk anak-anak kita dan anak-anak diri kita. Wal qabih inda tullab ma tarakta. Sesuatu yang jelek menurut para siswa adalah yang kamu tinggalkan, yang tidak kamu lakukan, oh berarti itu jelek. Begitu penilaian mereka, sebagiannya dengan simpel. Maka dari itu ketika seorang ya ternyata keliru, yaitu meninggalkan sesuatu yang baik, dan jadi dinilai oleh dia memang meninggalkan suatu tersebut karena jelek. Padahal orang ini yang keliru, sholat tidak dilakukan, berarti sholat tidak baik. Nah, ini pandangan seseorang dari tunar sebagian siswa kepada gurunya. Padahal yang salah adalah gurunya. Mestinya dia melakukan sholat sehingga dinilai sholat ini terutama yang baik. Tapi gurunya sudah tidak memperbaiki diri sehingga dinilai seperti itu oleh sebagian siswanya. Wa inna husnul sulukil murabbi wal muallim wal muallim wal ab afdal min tarbiyatin afdal tarbiyatin lahum. Dan sungguh perilaku yang baik dari seorang murabbi, seorang mendidik dan muallim, pengasuh, laki-laki maupun wanita, bapak maupun ibu, ini afdal tarbiyatin lahum, sebaik-baik tarbiyah untuk mereka. Yakni kalau begitu qudwah hasanah, teladan yang baik, ini sebaik-baik pendidikan. Kalau begitu yang namanya pendidikan bukan hanya dengan kita berbicara. Ini baik maka lakukanlah, jadi buruk maka tinggalkanlah. Bukan hanya itu sebagian pendidikan. Dan juga yang penting, bahkan lebih penting daripada itu adalah al-qudwah al-hasanah, teladan yang baik, perilaku kita. Kita melakukan amalan-amalan, kita meninggalkan amalan-amalan. Nah, anak didik kita akan melihat dan akan mencontoh. Anak-anak kita sendiri akan melihat dan akan mencontoh. Makanya karena pentingnya hal ini, kita lihat Rasulullah SAW, mereka beliau sebagai pendidik terbaik, qudwah terbaik. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Laqad kana lakum, sungguh untuk kalian ada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, ada teladan yang baik, keteladanan yang baik pada beliau. Dimangkali Allah wa yawmal akhir, bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Pada karolah ketira dan banyak mengingat Allah. Jadi lihatlah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya berkata, tapi beliau juga berbuat, dan betul-betul perbuatan beliau merupakan teladan bagi yang lain. Coba lihat sholat beliau, lihat puasa beliau, lihat perjuangan beliau, lihat ya, yakni sikap-sikap beliau, semua dalam segalanya. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadil ayat aslun fil ibtida' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'ali wa ahwali. Ayat ini merupakan pokok, ayat ini merupakan dasar dalam hal mencontoh dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam tutur katanya maupun perbuatan-perbuatannya, maupun dalam segala kondisi beliau, penampilan beliau, dan praktek-praktek beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ambil perbuatan apa saja dari perbuatan-perbuatan kebaikan, Rasulullah adalah puncaknya dalam kebaikan tersebut. Dalam akhlak, beliau paling tinggi akhlaknya. Dalam bersedekah misalnya, beliau paling tinggi sedekahnya. Beliau dalam salat wajib maupun sunnah, beliau juga paling teladan di dalam melakukan. Dalam puasa semuanya, nah, lihat semua dari amalan-amalan kebaikan Nabi selalu pada puncaknya. Nah, dari sini kita ambil suatu pelajaran. Kalau begitu, seperti yang dikatakan oleh Syekh di sini, bahwa qudwah hasanah, keteladanan yang baik, ini afdalu tarbiyah, afdalu tarbiyah, pendidikan yang terbaik. Makanya kalau ada orang yang misalnya bicara, pandai berbicara, tapi tidak ada keteladanan pada dirinya, di mana perbuatannya berbeda dengan ucapannya, maka ini dimurkai dan tidak disukai oleh semuanya. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai, manusia pun tidak ada yang suka dengan orang seperti itu. Siapa yang suka dengan orang seperti itu? Kabur maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu. Besar kemurkaan Allah Azza wa Jalla ketika kalian berbicara sesuatu yang kalian tidak pernah melakukan. Misalnya omong saja, tapi berbuat tidak bisa. Ya. Begitu pula kita berlaku manusia, kalau melihat orang yang seperti itu, ya, sebel rasanya, ya kan? Bisanya bicara, perbuatannya mana? Tidak bisa memberikan contoh. Oleh karenanya, contoh yang baik sekali lagi merupakan afdhalu tarbiyah, sebaik-baik pendidikan. Wafat kata dua hari kusalan ikhwani al-muallimin wa ikhwani al-muakhwati al-muallimat yastafidu minha fi amalihim ba'da khibratin fi at-ta'lim istamarat 40 aman liya'rifu kayfa yakunu muallimin malikin. Kalau beliau kan saya tulis buku ini kepada, yakni untuk bimbingan kepada saudara-saudaraku para muallim yang laki-laki maupun yang wanita, agar mereka mengambil faedah darinya dalam aktivitas mereka memberikan pengajaran dan pelajaran setelah pengalaman dalam ta'lim yang berlangsung 40 tahun, agar mereka mengambil, agar mereka menjadi muallimin, para pengajar yang sukses. Nah, jadi beliau rahimahullah juga beliau sekalian yakni menggeluti bidang ini, dan semua ulama sebetulnya seperti itu, ya. Dan beliau yang mencermati bab ini, kemudian beliau tulis kitab ini agar kita mengambil faedah darinya. Ini bagaimana dari beliau. Selanjutnya beliau mengatakan bab atau pasal berikutnya, muhimmatu al-murabbi an-nadi. Inna min ahdafi at-tarbiyati wa at-ta'lim inshaa shakhsiyatin dhati mutlin 'aliyya. هذه الشخصية يجب أن تكون مرتبطة بربها، تستفيد منه نظام حياتها، وتعمل على تقويم مجتمعها، وتصحيح مفاهيمها، على أسس صحيحة، وهذه هي رسالة المعلم والغرض من تربيته وتعليمه. Kepentingan seorang pendidik yang sukses. Yani pentingnya itu, pentingnya seorang pendidik yang sukses. Sesungguhnya di antara tujuan tarbiyah dan ta'lim adalah membentuk sebuah karakter manusia yang memiliki keteladanan yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Nah, seorang yang seperti itu betul-betul menjadi teladan yang baik, memiliki sifat yang mulia adalah asyasiyah allati tarsabitu bi rabbiha. Seseorang yang punya hubungan dengan Allah Azza wa Jalla tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang tidak bisa tidak. Ya, baiknya orang itu seperti apa dalam bertutur kata, tapi kalau tidak punya hubungan dengan Allah Azza wa Jal, maka itu tidak baik dan tidak akan mungkin seorang itu betul-betul baik yang hakiki kalau tidak punya hubungan dengan Allah Azza wa Jal. Maka seorang yang berkarakter mulia wajib dan biasa ada hubungan dengan Allah Azza wa Jal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan punya akidah, keyakinan yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tastamitu minhu nizam hayatiha. Dia perlu mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala aturan kehidupannya. Ambil dari Al-Quran yang Allah turunkan, dari hadis yang Allah ajarkan, Allah wahyukan kepada Rasulnya. Ambil aturan kehidupan dari sumber-sumber tersebut. Kemudian ta'mal 'ala taqwimi mujtama'iha, melakukan pembenahan terhadap masyarakatnya, meluruskan hal-hal yang masih bengkok. Watashih mafahimihi ala ususin sahiha. Kemudian berusaha membenarkan pemahaman-pemahaman yang keliru, meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru ala ususin sahiha, di atas asas yang benar, yaitu yang berdasarkan Al-Quran. Nah, ini pokok karakter yang baik pada seseorang. Senantiasa ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian mengambil aturan hidupnya dari Allah melalui Al-Quran dan Hadis. Setelah itu berusaha melakukan pembenahan dan perbaikan di masyarakatnya dan segala bidang-bidang kehidupan mereka. Semuanya itu dilakukan berdasarkan prinsip yang benar, itu yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, berdasarkan pemahaman para salafus saleh, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Hadis. Wa min al-ma'lum anna lit-tarbiyati khususan taqumu 'alayha tahtalifu bi ikhtilafi al-mujtama'ati wa al-tijahat. فإذا كانت أسس التربية في المجتمع الشيوعي مثلا ترتكز على الماديات ونفي الروحيات وقطع صلة الطالب بربه. وإذا كانت أسس التربية في المجتمعات الغربية تقوم على الاستغلال والأنانية والانحلال، فإن أسس التربية في المجتمع الإسلامي تقوم على بنيان العقيدة الصحيحة. Satu hal yang diketahui bahwa dalam dunia pendidikan, ya, ada pokok-pokok dasar yang menjadi pijakan dalam pendidikan tersebut, dan ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan suatu masyarakat dan arah pemikiran mereka. Kalau suatu masyarakat komunis yang berpaham komunis, dia akan memiliki suatu dasar dan pijakan dalam pendidikannya di atas madiyat wa nafir ruhiyat, selalu dikembalikan kepada materi dan dipisahkan dari pendidikan rohani. Ya, selalu kepada materi dan materi, dan jauh daripada pendidikan rohani. Kemudian juga mesti juga ditanamkan padanya qat'u silatul thalib bi-rabbih, diputus hubungan seorang siswa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rabb, atau dari yakni kesembahan secara umum. Nah, ini dasar pendidikan komunis yang seperti ini pada suatu masyarakat yang berkeyakinan keyakinan itu. Begitu juga misalnya al-mustama'at al-gharbiyah, orang-orang barat yang kita tahu bahwa pendidikan mereka dan keyakinan mereka sama sekali bukan Islami, sehingga pokok dasar dan yang menjadi pijakan pendidikan mereka adalah apa? Al-inhilal wal-ananiyah wal-istighlal. Dididik orang-orang itu punya sifat ananiyah, egois, kemudian inhilal, lepas dari akhlakul karimah. Kemudian istighlal, yakni memanfaatkan dunia dan seterusnya. Makanya kita lihat pendidikan ala barat ya seperti ini. Orang-orang yang menjadi orang-orang yang egois dan tidak peduli dengan akhlak, sehingga hancur budi pekerti yang baik di tengah mereka. Masing-masing mikir dirinya sendiri dan tidak boleh bercampur dengan yang lain, sehingga tidak ada amal ma'ruf nahi munkar. Mau berbuat apa, mau berpakaian seperti apa, tidak boleh ikut campur. Ya. Begitu pula tidak lepas pula tentunya dengan pendidikan madiyah selalu terkait dengan madah materi dunia. Tapi dalam Islam dan bagi muslimin, maka pokok dasar pendidikan dan yang itu menjadi titik tolak mereka di dalam mendidik adalah ijadu al-aqidah as-sahihah, mewujudkan akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ini pokoknya segala urusan, mewujudkan akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ya. Wal awatif an-nabila, menumbuhkan perasaan atau jiwa yang mulia, perasaan dan jiwa yang mulia menjaga kemuliaan dan keutamaan. Wal adab as-samiyah, demikian pula adab yang tinggi, budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Nah, ini pokok-pokok dasar dalam mendirikan Islam dan Muslimin. Allati tatabattalu fi 'alaqati at-talib bi rabbih wa 'alaqatihi bi mu'allimihi wa zamilihi wa idarati madrasati wa min thumma 'alaqatihi bi usratihi. Pokok-pokok dasar tadi nanti akan terwujud dan tergambar pada hubungan seorang talib santri atas hubungan seorang siswa dengan Allah Subhanahu. Akan tergambar pula ini pada hubungannya dengan gurunya dan pengajarnya. Akan tergambar pula hal ini dalam hubungan seorang santri atau siswa dengan teman-temannya. Tergambar pula nanti ketika dia mengatur madrasahnya atau masyarakatnya. Dan tergambar pula ini dalam pergaulannya dia bersama keluarganya sendiri, istrinya dan anaknya, istri dan anak-anaknya. Ya, jadi inilah pokok dasar tarbiyah Islam. Setelah dididik dengan akidah yang benar, menjaga kemuliaan dan fadilah, kemudian akhlak yang mulia terbentuk pada dirinya karakter yang baik tersebut, maka akan muncul dalam perilaku dia nanti baik dalam hubungan dengan Allah Azza maupun dengan makhluk yang mencakup masyarakatnya dan yang terdekat, keluarganya, istrinya, anaknya dan yang lain, ya, termasuk tetangganya, temannya, bahkan juga tentunya gurunya dan lain-lain. وإذا أردنا أن نحقق هذه الشخصية في الواقع العملي فإن علينا إيجاد المربي الناجح في التربية والتعليم. Kalau kita mendaki untuk mewujudkan sosok yang seperti itu dalam wujud nyata, maka kita hendaknya mewujudkan terlebih dahulu seorang murabbi yang sukses, pendidik yang sukses dulu, ya kan? Karena kuncinya di sini. Kalau kita mengendaki sekian banyak orang yang punya karakter yang baik tadi, ya, bagaimana mewujudkan seorang guru yang bisa mewujudkan seperti itu? Kalau kita tidak punya seorang guru yang bisa seperti itu, ya, bagaimana dengan murid-muridnya? Bagaimana dengan santri-santrinya? Bagaimana dengan siswa-siswinya? Nah, ini pentingnya seorang pendidik yang soleh, seorang pendidik yang soleh. Pentingnya seperti ini. Hadal murabbi, kalau begitu, يجب أن تتوفر في شروط وآداب حتى يكون مربيا صالحا ومعلما نافعا. Untuk itu, maka seorang murabbi, seorang pendidik, wajib terpenuhi padanya syarat-syarat dan adab-adab sehingga dia betul-betul menjadi seorang pendidik yang saleh, seorang muallim yang bisa memberi manfaat. Ya, kalau tidak terpenuhi padanya syarat-syarat itu, maka bisa dikatakan mustahil untuk mewujudkan seorang anak didik yang baik. Wajib memenuhi syarat-syarat seorang pendidik yang soleh, seorang guru yang dapat memberi manfaat. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya disebutkan oleh Al-Qur'an Allah Ta'ala 9 syarat mulia. Ini bukan sekedar pembatas, namun ini pokok-pokok persyaratan seorang agar menjadi pendidik yang soleh.